Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda ma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab bin Sulaiman Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab Fadl Tauhid wa la yukaffiru min adh-dhunub. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan berusaha menyelesaikan dosa. Telah lewat beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Baik. Apa keutamaan tauhid? Apa keutamaan tauhid? Abdul Rahman. Apa keutamaannya? Mendapatkan keamanan. Kemudian mendapatkan hidayah. Bagi Allah. Baik, Ustaz. Kemudian berikutnya, sampingnya, apa lagi di antara keutamaan tauhid? Ya sudah tadi dimasukkan dalam surga sebanyak apapun dosanya di dunia. Apalagi hadis Itsman, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah ya bittadi bi dzalika wajha Allah. Allah haramkan neraka. Apalagi antum sudah yang baru-baru pengajian yang lalu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tentang la ilaha illallah diletakkan di timbangan. Yang satunya bumi dan langit dan tujuh diletakkan di timbangan. Ternyata la ilaha illallah lebih berat. Berarti apa? Tauhid itu memberatkan timbangan. Di antara keutamaan tauhid itu dia memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat. Baik, ini diingat. Jadi pertama dalam bab ini disebutkan keutamaan tauhid berapa? Pertama, aman di dunia dan di akhirat. Kedua, diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga walaupun banyak dosanya. Yang keempat, diharamkan dari neraka. Yang kelima, timbangannya pada hari kiamat sangat sangat berat, masya Allah. Baik. Ini semua lima keutamaan ini lengkap dengan dalil, lengkap dengan dalilnya. Baik. Ikhwani fi din, a'udzubillah. Berkaitan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dan Al-Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Menyatakan hadis ini sahih. Hanya saja sebahagian ulama melemahkan hadis ini. Itu hadis yang menjelaskan tentang tauhid itu memberatkan timbangan. Hadis Abu Sa'id ini dilemahkan oleh sebahagian ulama, di antara yang melemahkan adalah Al-Syeikh Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mishkah. Dalam kitab Al-Mishkah. Tetapi ikhwan kalian dan akhawat, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebahagian ulama, akan tetapi ada hadis lain. Ada hadis lain yang serupa dengan hadis ini. Ada hadis lain yang serupa dengan hadis ini sehingga ya tauhid itu memberatkan timbangan dan ini sahih. Benar bahwa tauhid itu memberatkan timbangan. Tetapi berdalilkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini mungkin ya ada kritikan. Kenapa? Karena sebahagian ulama melemahkan hadisnya, walaupun sebahagian yang lainnya mensahihkan. Tetapi ada hadis lain. Ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihah. Hadis itu menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika sudah berada pada akhir hayatnya, maka beliau berkata kepada putranya. Nabi Nuh berkata kepada putranya, "Amurka bila ilaha illallah." Aku perintahkan kepada wahai putraku dengan la ilaha illallah. Aku perintahkan kepada wahai putraku dengan la ilaha illallah. Setelah itu Nabi Nuh berkata, fa inna as-samawati sab'a wal ardina sab'a. Karena sesungguhnya seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, nawudi'at fi kifatin, diletakkan di suatu alat timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah ini diletakkan pada timbangan yang lainnya, rajat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat. Tapi sama dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hanya saja lafaznya Abu Sa'id ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih adalah hadis ini, yaitu ketika Nabi Nuh berwasiat kepada putranya untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan. Setelah itu Nabi Nuh menyebutkan keutamaan kalimat tauhid ini, yaitu seandainya, kata beliau, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh diletakkan di suatu alat timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, maka sungguh kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat. Kemudian beliau berkata lagi, lau anna as-samawati sab'a wal ardina sab'a, dan seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kulla halqatan mulhamatan, ya, dia berbentuk halqah yang mubhamah, berbentuk apa? Halqah itu semacam lingkaran yang mubhamah, lingkaran yang tertutup, lingkaran kemudian tertutup lingkaran itu. Seandainya bumi yang tujuh dan langit yang tujuh itu menjadi sebuah lingkaran yang tertutup, qatarat kunna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan mampu menghancurkan penutup itu. Kalimat la ilaha illallah itu akan mampu untuk membuka dan menghancurkan penutup halqatan. Dan ya, maka ini menunjukkan kedahsyatan kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid ini. Dan juga ikhwan kalian, masyhur di kalangan antum semua tentang hadis bidaqah. Semakna dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, hadis tentang sebuah kartu, kartu kecil yang di dalamnya bertuliskan dua kalimat syahadat. Tapi disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga disahihkan oleh Al-Syeikh Mubin rahimahullah al-jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamah ala rusil khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan ada umatku dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk, maka di situ ada seseorang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fayurshau lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian diperlihatkan kepadanya, dihamparkan kepadanya tis'atun wa tis'una sijillan, lembaran catatan dosa, dosa dia, lembaran catatan dosa dia. Berapa jumlah lembaran itu? 99 lembaran catatan dosa. Luar biasa dosanya. Nah, kullu sijillin kata Nabi, matan dosa. Setiap lembaran dari catatan dosa itu panjangnya sejauh mata memandang. Panjangnya catatan itu sejauh mata memandang. Luar biasa. Luar biasa dosanya orang ini. 99 gulungan catatan dosanya berisi seluruh dosa di dalamnya, tidak ada kebalikan. Ternyata katanya di setiap lembaran itu panjangnya sejauh mata memandang. Bisa dibayangkan ya sekalian. Luar biasa itu. Satu catatan saja, satu gulungan saja kalau seluruhnya berisi dosa dan panjangnya sejauh mata memandang, itu luar biasa dosanya. Bisa dibayangkan ya sekalian. Nah, mungkin kalau kita berpikir, mungkin usianya itu habis itu dosa. Jam ini dosa, catat. Jam ini dosa. Penuh dengan catatan dosa. Sampai Nabi menyebutkan bahwa setiap lembarannya itu berisi catatan dosa sejauh mata memandang. Ini 99. Subhanallah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, hal tungkiru min hadha syai'a? Wahai fulan, ini catatan dosa kamu. Lihat, periksa ada baik-baik. Apakah ada satu yang kamu ingkari di sini? Apakah ada yang kamu ingkari dari seluruh dosa ini? Disuruh surat ini. Apakah dalam catatan ini ada yang dosa yang merasa kamu tidak pernah lakukan? Atau bagaimana? Subhanallah, perhatikan ya kawan sekalian. Ini menunjukkan kepada kita, segala dosa yang kita lakukan di dunia itu semuanya tercatat. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat. Dan pada hari kiamat itu akan diperlihatkan seluruhnya di hadapan kita. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min su'. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, tajidu kullu nafsin, setiap orang akan mendapati apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kebaikan dia dapatkan dan kejelekan dia dapatkan catatannya. Maka hati-hati dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekecil apapun dosa itu tercatat di catatan para malaikat. Maka di sini Allah berkata kepada orang itu, wahai fulan, coba kamu lihat catatan dosamu. Apakah ada di situ yang kamu mau ralat, yang kamu ingkar, yang kamu bantah? Perhatikan. Maka apa kata dia? La ya Rabbi, tidak ada. Semua dia akui. Terlihat semua orang pernah memang saya seperti ini. Pernah ketika saya sendiri begini. Pernah ketika saya di tempat ini begini. Pernah ketika saya berdua begini. Dan seterusnya dia terlihat semua. segala dosa yang telah dilakukan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Adrakaka katabati al-hafizun?" Apakah malaikat yang saya tugaskan untuk mencatat itu ada dia membalimi kamu? Ada dia membalimi kamu? Nah, alaka udhur, alaka hasan. Apakah kamu punya udhur? Sekarang, apakah kamu ingin meminta udhur kepada saya? Apakah kamu punya kebaikan? Maka disitulah yuharuman yuhu katakan. Orang itu pun ditakuti, apa ditakuti ketakutan yang luar biasa. Dia melihat dosanya sebanyak itu, kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu dizalimi? Apakah kamu punya udhur? Apakah kamu ada kebaikan yang bisa menyelamatkan kamu? Dia ketakutan. Dia pun berkata, la ya Rabbi, tidak ada. Semuanya benar. Malaikat tidak menzalimi saya dan saya tidak ada kebaikan. Dia menyangka bahwa dirinya akan binasa. Bagaimana tidak binasa sudah seperti itu dosanya? Luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "La dhulla 'alaika al-yawm." Pada hari ini kata Allah, kamu tidak akan dizalimi. Bal innaka indana hasana. Bahkan kamu wahai di sisi kami ada banyak kebaikan. Bahkan kamu wahai fulan di sisi kami punya kebaikan yang luar biasa. Nah, dia tidak mengira bahwa itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ternyata Allah berkata, bahkan kamu di sisi kami punya kebaikan yang luar biasa. Maka kemudian fatukhraj al-'udhu bitaqah, maka dikeluarkanlah bitaqah itu-nya. Apa? Kartu kecil untuk dia, milik dia. Catatan kecil milik dia. Fiha, di dalam bitaqah itu terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kebaikannya di dunia. Inilah kebaikan yang luar biasa di dunia. Betul banyak maksiatnya kepada Allah, tetapi dia selalu menjaga dan memurnikan dua kalimat ini. Dia selalu menjaga dua kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bukan sekedar dia ucapkan ya. Diamalkan itu kalimat ini. La ilaha illallah diamalkan. Kemudian wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh juga diamalkan. Nah, maka dikeluarkan, diperlihatkan kepada anda, ini kebaikan kamu. Inilah kebaikan kamu yang luar biasa. Maka dia berkata, ya Allah, ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi sijillah. Apa gunanya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 gulungan catatan dosa ini? Perhatikan orang ini menganggap remeh. Apa gunanya? Apa bandingannya bitaqah yang kecil ini dibandingkan dengan lembaran yang begitu luar biasa panjangnya dan jumlahnya 99? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innaka la tuzlamul yawm." Pada hari ini kamu tidak dizalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan bitaqah tadi yang berisi tauhid, diletakkan di catatan amalnya yang selalu menjaga tauhidnya, selalu memurnikan dua kalimat syahadat tadi, diletakkan di suatu kifah wa tudaru hadhihi sijillah fi kifah. Kemudian sijillah tadi 99 gulungan dosa tadi juga diletakkan di sebuah kifah. Di sini bitaqah, di sini sijillah. Apa yang terjadi kalau sekalian? Fata'at hadhihi sijillat wa taqulat al-bitaqah. Maka kata Nabi, ternyata 99 catatan dosa tadi ta'at. Apa itu ta'at? Kalau diterjemahkan itu terbang. Terbang tadi. Artinya terangkat, terangkat tadi 99 gulungan dosa tadi setelah mitofa yang berisi la ilaha itu diletakkan, terangkat dia. Luar biasa. Nah, jadi bukan terangkat perlahan-lahan, enggak, langsung begini. Subhanallah. Jadi bukan sedikit-sedikit begini. Tapi apa? Begitu diletakkan dia berat, begitu dinaikkan la ilaha illallah, langsung begini, terbang. Sijilat. Subhanallah, beratnya ini timbangan la ilaha illallah. Beratnya itu tauhid. Maka tauhid ikhwah sekalian adalah amalan yang begitu agung yang bisa memberatkan timbangan manusia pada hari kiamat. Tauhid, jaga tauhid kita. Nah, murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis ibadah yang Allah perintahkan, apakah ibadah dari riya seperti salat, puasa, haji, zakat, itu seluruhnya diserahkan kepada Allah. Begitu pula ibadah batiniah, rasa takut, tawakal, harapan, ya, yang berkaitan dengan hati, ibadah hati, seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikan tauhid kita. Nah, ya, umumnya kita itu kalau masalah ibadah lahiriah selamat dari syirik. Umumnya kita kalau ibadah lahiriah selamat. Murni tauhid kita. Tidak pernah kita sholat untuk selain Allah. Tidak pernah kita bernazar untuk selain Allah. Tidak pernah kita puasa untuk selain Allah. Murni kita selamat. Tapi ibadah batiniah di sini kita cacat di kaum sekalian. Di sinilah kita perlu dengan kekurangan. Di sinilah cacat kaum kita. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah batiniah kita. Tawakal kita. Contoh salah satu ibadah batin, tawakal. Nah, mungkin di antara kita jarang ada yang mau ditawarkannya kepada Allah. Jarang. Nah, ini yang harus dijaga, ikhwan sekalian. Ini yang harus dijaga. Tawarkan rasa takut kepada Allah, cinta, harapan, dan seterusnya. Ini adalah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dan ini murni hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ikhwan kalian, ini diantara keutamaan tauhid itu yang bisa memberatkan timbangan. Seperti tadi hadis, bitafa bagaimana yang beratnya dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut, akan tetapi ketika dia menjaga tauhidnya, selalu menjaga kemuliaan tauhidnya, maka kemudian lembaran-lembaran dosa tadi itu menjadi kalah dengan beratnya kalimat tauhid. Kemudian yang terakhir ikhwan kalian, Wahid Tirmidhi wa hassanahu. Hadis yang terakhir menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi. Wa hassanahu. Dan Al-Imam Tirmidhi menghasankan hadis ini. Hadisnya hasan. Dan Syekh Al-Albani sahihkan hadis ini. Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya apa? Hadis kursi. Ini namanya hadis kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunya Adam, wahai seluruh anak Adam. Panggilan Allah kepada seluruh manusia, apakah laki-laki maupun wanita. Wahai anak-anak, kata Allah, innaka lau ataitani bi kurabil ardi khataya. Sesungguhnya kamu, kata Allah, seandainya kamu datang kepadaku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi. Seandainya kamu, wahai anak-anak, datang kepadaku, menghadap kepadaku, membawa dosa sepenuh bumi. Luar biasa dosa ini. Sepenuh bumi dosanya. Summa lakithani, namun engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, kamu tidak pernah mempersekutukan aku dengan siapapun. Kamu tidak pernah mempersekutukan aku dengan siapapun juga. La ataituka bi qurami la maghfira, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh ampunan. aku akan datang kepadamu membawa ampunan untukmu sepenuh bulan. Subhanallah. Maka hadis ini ikhwan sekalian menjelaskan keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid itu? Menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tauhid yang selalu kita jaga, yang selalu kita murnikan, itu ternyata bisa menggugurkan sekian banyak dosa yang kita lakukan di dunia. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi tadi, seandainya ada seorang manusia datang menghadap kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, akan tetapi ketika dia di dunia tidak pernah satu kali pun berbuat kesyirikan kepada Allah, apakah syirik besar atau syirik kecil, apakah syirik yang zahir atau syirik yang batin. Dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada siapapun, apakah kepada malaikat, kepada nabi, kepada pohon-pohon dan yang lain, tidak pernah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendatangi hamba tersebut membawa ampunan untuknya sepenuh ampunan. Artinya tauhid itu menggugurkan semua dosa. Maka tauhid itu fungsinya apa? Dia bisa menggugurkan dosa, dan dosa yang dia gugurkan adalah seluruh jenis dosa. Allah berfirman tadi, seandainya dosa ada 10 bumi, maka Allah akan mendatangkan ampunan 10 bulan. Tidak ada dosa yang akan tertinggal darinya. Dan dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menjaga tauhidnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah, atau sebelum kita baca keterangan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kita baca dulu keterangan dari Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh, ya, beliau adalah pengarang kitab Fathul Majid, cucu dari penulis kitab ini, cucunya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh, kemudian beliau mensyarah kitab kakeknya. Di situ beliau menjelaskan, ketika beliau menerangkan makna hadis ini, beliau berkata, syartul taqinu fil wa'di bi husul al-maghfirah. Di dalam hadis ini kata beliau, hadis tadi, hadis kursi tadi, terdapat syarat yang sangat berat. Mungkin kalau kita dengar tadi ya kelihatannya gampang sekali. Ya kan demikian. Wah, kalau kita sudah tidak berbuat syirik kepada Allah, sudah diampuni dosa kita walaupun banyak. Namun beliau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hadis ini Nabi memberikan syarat yang sangat berat. Nabi memberikan syarat yang sangat berat untuk bisa diampuni seluruh dosa kita. Apa syaratnya tadi? Apa syaratnya dalam hadis? La yusyriku bi syai'an, itu syarat. Kelihatannya gampang. Ya, kelihatannya, kedengarannya gampang, tidak perlu buat syirik. Wah, saya sudah faham. Tidak syirik saya. Tidak pernah saya korban. Tidak pernah. Tidak pernah saya mencari batu-batu yang berberkat, batu-batu yang bertuah, tidak pernah. Tidak pernah ada wortel di rumah. Tidak pernah ada keris bertuah, tidak ada. Tidak pernah ada pohon pisang atau kelapa, kelapa muda yang saya gantung ketika masuk rumah, tidak pernah saya berdiri. Selamat saya, bisa saya. Maka boleh belajar kepada kita. Syarat yang tadi disebutkan di sini, sakit, sangat berat. Sangat berat. Memang kalau dilanggar, mudah sekali. Tapi prakteknya itu orang kuat. Praktek. Berat. Kata beliau, apa syaratnya? Wahuwas salamatu minasyirki. Yaitu harus selamat dari kesyirikan. Itu syaratnya. Harus selamat dari kesyirikan. Kadirihi wa qalilihi. Apakah banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Syirik yang banyak atau syirik yang sedikit? Harus selamat. Bersih sama sekali dari syirik. Sahirihi wa kadirihi. syirik kecil maupun syirik besar. Jadi harus murni total selama dari kesyirikan, syirik kecil dan syirik besar. Disinilah beratnya itu. Ya, banyak di antara kita bisa selamat dari syirik besar, tapi tidak selamat dari syirik kecil. Tidak selamat. Bahkan kita pernah berbuat syirik kecil, sering. Di antara syirik kecil itu, yang paling banyak kita terjatuh di dalamnya adalah riya ketika beramal. Sering kita terjatuh di situ. Satu kali, dua kali pasti pernah. Tidak ada yang selamat di sini, ikhwan. Tidak ada yang selamat. Saya yakin di antara kita tidak ada yang selamat. Saya saja tidak pernah selamat. Tidak ada selamat. Apakah banyak atau sedikit? Mungkin ada orang yang satu kali saja pernah, dua kali saja pernah. Ada mungkin yang banyak. Yang jelas satu kali saja berbuat syirik, riya, maka sudah tidak dapat itu. Kenapa? Makanya berat. Memang kalau benar-benar tidak pernah berbuat syirik, bayangan kita itu apa? Bayangan kita syirik itu yang koma. Itu yang bayangan kita langsung. Tapi kita tidak pernah membayangkan ada syirik kecil. Ada syirik kecil itu maksudnya. Dan di antara syirik kecil, dari sekian banyak syirik kecil yang ada, banyak syirik kecil nanti akan dibuat di sini. Di antara syirik kecil ini. Di antara syirik kecil yang paling jarang selamat di antara kita adalah riya ketika beramal. Riya. Jangankan kita ikhwasannya, jangankan kita. Makanya jangan di antara kita ada yang merasa, oh saya selamat. Tidak. Saya yakin dia ada selamat. Saya yakin. Jangankan kita ikhwasannya. Sahabat saja. Sahabat saja Nabi sangat takutkan. Sahabat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Sesungguhnya kata Nabi, perkara yang paling aku takutkan kepada kalian, siapa itu kalian? Sahabat. Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik besar, saya tidak takut lagi. Aman kalian, mantap. Kalau kita belum tentu mantap. Belum tentu mantap ikhwas kalian kalau kita ya. Kalau salah mantap. Tapi kalau untuk syirik kecil. Kalau untuk syirik kecil. Kata Nabi, aku sangat takutkan kepada kalian. Fasulina anduhu. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang mana kali katakan syirik kecil itu? Yang mana? Nabi berkata, ar-riya. Dia. Riya ketika beramal. Itulah syirik kecil yang aku takutkan menimpa kalian sahabat. Riya. Luar biasa. Ya. Karena yang namanya menjaga niat, menjaga ikhlas itu berat. Kalau seseorang tidak ikhlas berarti jatuh dalam riya. Kan begitu. Kapan tidak ikhlas berarti apa? Jatuh dalam riya, itu saja. Dan menjaga keikhlasan dalam beramal itulah berat. Berat menjaga keikhlasan ini. Hari ini ikhlas sebentar berubah. Pada awalnya ikhlas, pertengahannya hilang. Pada awalnya ikhlas, pertengahannya ikhlas, selesai beramal riya lagi. Berat. Oleh karena itu ikhwan kalian, Sufyan ats-Tsauri. Siapa yang tidak pernah Sufyan ats-Tsauri? Sufyan ats-Tsauri adalah seorang ulama besar tabi'in yang selevel dengan Imam Malik. Selevel. semasa dengan Imam Malik, selesa dengan Imam Ahmad, selesa dengan Imam Syafi'i. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'aradu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati. Tidak ada suatu penyakit yang paling sulit aku obati. Yang paling sulit, tidak ada penyakit yang paling sulit aku obati daripada niatku. Niat. Li'allaha tataqallabu 'alayya, karena ini selalu berbolak-balik. Selalu berubah-ubah kata Allah. Benar ini. Selalu berubah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dalam beramal itu, niat itu harus selalu dijaga pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, sebelum beramal. Sebelum beramal apa yang dijaga? Niat, diperbaiki niat. Jangan sampai ada niat, itu niat kesyirik. Setelah penambah pada awalnya, kapan lagi dijaga pertengahannya? Pertengahan beramal. Ya? Pada awal berangkat, mau sholat misalnya, sholat, contoh ya, sholat. Kebetulan dia tidak pernah sholat. Pas di rumah ada mertua datang, tidak enak dia. Tidak enak dia, tidak pergi sholat. Maka akhirnya apa? Wah, kalau saya pergi sholat ini kan riya namanya. Ini syirik. Nah, sudahlah saya jaga. Betul-betul saya ikhlas karena Allah. Paham ya? Ikhlas karena Allah. Di situ berarti ya. Itu mertua saya itu tidak bisa memberikan kebaikan kepada saya. Saya harus lihat ikhlas karena Allah. Dan ini syirik. Saya pernah dengan Ustaz bila syirik itu riya. Berangkat dia ke Ustaz. Pada awalnya apa semangat ini? Berhati. Maka tidak sampai di situ, ikhwat kalian, tidak sampai di situ kita jaga. Pertengahan beramal tetap dijaga itu niat. Takdir di Allah. Tiba-tiba ada mertuanya, ada wah mertua datang, wah saya harus perbaiki. Ya kan begitu? Saya harus begini. Itu harus dia lawan lagi. Jangan sampai ini ada niat-niat maksud-maksud untuk berdua. Wah berhasil lagi dia di sana, berhasil. Ada berdua berdina, saya berharap kepada Allah. Di hadapan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tenangkan ini. Selesai itu, pulang ke rumah, ketemu lagi berdua. Selesai beramal, harus dijaga di niat itu, tidak boleh berkelepas. Datang lagi mertua, dari mana talinya? Nah ya kan di situ lagi timbul itu. Dari mana talinya? Wah, apa yang saya harus bilang ya? Dari masjid pak. Wah, masya Allah ini saya bangga saya tidak menantu seperti ini. Bisa muncul dia itu seperti ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dalam menjaga niat itu berat. Kenapa? Dijaga awalnya, dijaga pertengahannya, dijaga akhirnya dari sini syaitan tidak pernah berhenti di sini. Syaitan tidak pernah berhenti di sini. Menggelincirkan niat-niat kita. Nah, maka itu ikhwan sekalian. Syirik kecil itu yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada sahabat adalah riya itu. Riya. Nah, makanya Nabi menyebutkan di sini. Allah akan mengampuni dosanya kepada apapun walaupun sepenuh budi. Syaratnya apa? La yusyriku bihi syai'an. Dan sabda Nabi la yusyrik tidak berbuat syirik di sini umum berlaku syirik besar, berlaku syirik kecil. Di sinilah beratnya kata Syekh Abdul Rahman. Perhatikan, ini ulama yang berkata. Ulama saja sudah berkata begini berat. Berarti ulama juga itu merasakan beratnya ini. Mas kali berat. Maka inilah yang harus selalu kita jaga. Harus kita jaga. Berjuang, berdoa kepada Allah agar dihilangkan penyakit-penyakit kesyirikan. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, menjelaskan makna hal ini. Ada dua. Yeah. berkata ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau berkata wa yufa li ahli tauhidil mah. Alladzi lam yashubuhu bisyirki ma la yufa liman laisa kadzalik. Kata beliau rahimahullah, dimaafkan dosanya bagi orang yang bertauhid, yang tauhidnya murni. Perhatikan, dimaafkan dosanya siapa? Bagi orang yang bertauhid tetapi tauhidnya murni. Alladzi lam yashubuhu bisyirk, yang mana tidak sedikit pun dikotori, dicampuri dengan kesyirikan, dengan syirik apapun. Ini yang diakui. Ma yuqal man laisa kadzalik, yang mana yang tidak seperti itu, artinya yang bertauhid tapi tidak murni tauhidnya, itu tidak akan mendapatkan ampunan seperti yang disebut ke dalam hadis. Ini kata beliau. Walau lagi yang muwahhid, maka kalau seandainya seorang yang tauhid berjumpa dengan rohnya dengan membawa di turabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, atau di turabiha maghfirah, maka Allah akan mendatangi pula dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kemudian beliau berkata, wala yahsulu hadza, dan ini tidak akan diperoleh ampunan sepenuh bumi ini, kata beliau, ini tidak akan diperoleh liman naqasa tauhidahu, bagi orang yang kurang tauhidnya, berkurang. Ini jadi kalau orang sudah berkurang tauhidnya, sudah tidak dapat. Dan termasuk perkara yang bisa mengurangi tauhid adalah apa tadi? Riya. Itu mengurangi tauhid. Karena orang yang dikatakan bisa mendapatkan ampunan sepenuh bumi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hanyalah orang yang betul-betul murni tauhidnya. Maka kalau sudah kurang, maka itu sudah tidak dapat. Tidak dapat keutamaan hadis ini. Dan di antara perkara yang mengurangi tauhid, karena ada yang mengurangi, ada yang menghilangkan. Ya kan demikian? Jadi ada amalan yang bisa mengurangi, ada amalan yang bisa membatalkan tauhid. Maka di antara amalan yang mengurangi tauhid adalah syirik kecil itu. Itu riya tadi. Riya tadi. Di sinilah banyak berjatuhan kita, riya ini tadi. Saya terangkan. Nah, di sinilah banyak berjatuhan riya itu. Berjatuhan manusia dari sisi riya. Belum lagi dosa-dosa kecil yang lain. Ya, seperti misalnya dia berkata, kalau bukan karena kamu, tidak selamat dia itu. Nah, ini syirik. Syirik kecil itu. Ya, ini banyak juga yang begini. Kalau tidak ada dokter, kalau seandainya tidak ada dokter itu sudah. Mungkin tidak tertolong jawabnya. Masya Allah, ini syirik. Masya Allah ini ya. Jadi jangan dibayangkan ikhwas kalian bahwa selamat dari kesyirikan itu gampang. Tidak. Syirik besar mungkin bisa, tapi syirik kecil itu sulit. Hanya saja kalau syirik kecil yang dilakukan, nah itu tadi masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kalau syirik kecil yang dilakukan masih masuk surga dia, tetapi neraka dulu. Neraka itu tetap neraka. Nah, tetap neraka dulu. Tapi ada kemungkinan nanti akan masuk surga. Ini kalau syirik kecil seperti riya tadi. Tapi kalau syirik besar, tidak ada. Dan syirik besar itu berlaku untuk ibadah yang lebih riya dan berlaku untuk ibadah batinnya. Tawakal itu bisa jatuh dalam syirik besar, bisa jatuh dalam syirik kecil. Takut khauf, rasa takut, takut kepada makhluk, ini adalah rincian, bisa besar, bisa kecil. Dan ini itu sudah mempelajari di sulung talata, rincian-rincian, khauf, raja, tawakal, rabba, abba, ya, azdaba, wanadar, menyembeli, bernadar, bagaimana sudah dipelajari. Baik, maka ikhwan fillah azakumullah, dan di sini juga berulang nanti dan disebutkan poin demi poin termasuk syirik ini, termasuk syirik ini dan seterusnya. Baik, maka ikhwan sekalian, nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari kitab tauhid ibadah tauhid wa ma yukaffiru min dzunub, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua. Ini bab yang sangat bagus juga, menarik untuk kita cermati. Itu bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhidnya, maka dia akan masuk dalam surga tanpa hisab. Orang-orang akan masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kalau kita melakukan kesyirikan akan tetapi dalam keadaan masih jahil tentang ilmu tauhid, dalam artinya belum kenal dakwah sunnah. Nah, kalau dia melakukannya karena memang tidak sampai ilmu kepadanya, maka ini dimaafkan insyaallah taala. Dimaafkan insyaallah taala dan dia harus bertobat ketika dia mengetahuinya. Baik. Benarkah pernyataan ini, melakukan amalan karena manusia adalah riya dan meninggalkan amalan karena manusia juga adalah riya? Meninggalkan amalan karena manusia juga adalah riya. Baik. Ini ungkapan ini adalah ungkapan seorang ulama. Saya tidak ingat siapa nama ulamanya, tapi ini ada diungkapkan oleh ulama bahwasanya ya melakukan amalan karena manusia itu adalah riya dan meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Gimana ini? Ya mana? Bila melakukan amalan karena manusia dikatakan riya, meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Maksudnya apa itu? Baik. Kalau yang terakhir, kalau yang jelas, yang pertama jelas ya, jelas yang pertama. Melakukan amalan karena manusia ingin dapat dunia dia, tapi yang kedua meninggalkan amalan karena manusia juga dia, meninggalkan amalan karena manusia juga dia. Ya betul, bisa juga dia di sini, bisa juga terjatuh dalam dia meninggalkan amalan karena manusia. Contoh, ya. Meninggalkan amalan karena manusia. Ada yang paham di sini ungkapan ini? Bisa jatuh dia aja, bisa. Ya. Ah itu contohnya. Dia tidak mau beramal misalnya, tidak mau bersedekah ya. Pertama dia mau bersedekah tapi takut dibilang dermawan. Nah, tidak jadi lah dia. Ya kan? Sekarang dia meninggalkan amalan karena manusia. Seperti contoh tadi apa Abu Zaid? Baik. Takut apa? Ya, kamu perhatikan sampai dia tidak sholat. Ah ya, mirip-mirip begitu. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, sedekah. Ya. Ketika dia bersedekah, dia tidak mau diumumkan namanya. Tidak mau diumumkan namanya. Ya. Baik. Itu selamat dari dia? Selamat kan? Tapi ketika dia tidak mau diumumkan namanya supaya mau dikata. Paham? Dia bersedekah misalnya. Tidak mau diumumkan namanya. Karena kalau diumumkan namanya kan riya. Nanti dipujur. Nah sekarang dia berkata, saya tidak mau dipuji nama saya. Diumumkan. Tetapi ketika dia begitu, ada niatnya. Supaya apa? Supaya orang memuji dia. Wah ini betul-betul Pak Haji ikhlas betul. Nah ini maksudnya. Bisa ya? Bisa ya? Nah diri-diri tadi seperti kata baik tadi. Dia tidak mau sholat karena takut. Meninggalkan amalan karena manusia. Ya. Meninggalkan amalan, dia tidak mau sholat karena dibilangin sholat lagi ya. Kan begitu ya. Diri-diri lah begitu. Contoh tadi, sadaqah tadi. Tidak mau dihubungkan namanya karena ada niatnya. Nah, kalau nanti kalau saya tidak dihubungkan, nanti orang memuji saya kan. Ustaz ini atau Pak Haji ini memang luar biasa. Ini. Banyak kalau di sumbaranya tapi tidak mau disebut-sebut namanya. Tapi dia kadang disebut, saya kalau menyumbang tidak mau disebut. Saya pernah menyumbang 20 juta, saya tidak pernah mau disebut-sebut nama saya. Nah, contohnya, bisa ya. Allah. Ya. Yeah. Kenapa? Hah? Biografi. Hai, sempat. Insyaallah nanti kalau ada lagi sahabat ini terulang akan terulang nanti dalam hadis dalam masalah takdir nanti. Bab as-sabr ala bersabar tentang takdir Allah akan berulang di situ hadis-hadis tentang Anas bin Malik. Nanti di situ akan kita sebutkan karena sempat. Kita mau selesai. Baik, ikhwah sekalian, ada pengumuman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang ustaz kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan beliau termasuk sahabat saya kenal, dan pernah belajar di Puyus. Syekh Abdul Rahman Al-Adli. Tapi beliau baru-baru ini kecelakaan beliau naik motor, kemudian motornya masuk lubang di sekitar Jalan Hertas nih. Ada lubang di situ, masuk lubang motornya. Sekarang kondisinya sangat parah, dirawat di rumah sakit Kristelina di atas mimbar ya. Baik, info yang akan didapatkan bahwa bibir beliau hancur, bibirnya hancur, robek di sepanjang dahi, robek di kelopak mata kanan, gigi bawah rontok sehingga harus dipasang kawat, gusi beliau juga parah, kondisinya sangat parah, karena beliau juga menyebutkan bahwa waktu itu beliau pakai helm tapi helmnya lepas, tidak rapat helmnya sehingga qadarullah wa syaa ta'ala beliau pun mengalami luka yang seperti itu dan beliau sudah keluar dari ruang ICU di operasi dan biayanya luar biasa sekitar 25 juta biaya beliau. Jadi, alhamdulillah kami dapat informasi sudah ada dana yang terkumpul dan beliau sudah menutup menerima bantuan dan lewat transfer ke rekening beliau hanya saja. Ya kita, ya selaku sebagai saudara, apalagi ustaz, ya kami menganjurkan kepada ikhwan untuk memberikan bantuan kepada beliau. Baik, manafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kata Nabi. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Man yassara ala muqsir, siapa yang memberikan keringanan kepada orang yang kesulitan, yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka ikhwah sekalian, nah di sini saya selaku mewakili asatidz yang ada menghimbau kepada ikhwah sekalian untuk memberikan bantuan kepada beliau. Nah, bantuan apa saja? Kalau tidak mampu dari sisi bantuan materi, maka bisa dengan doa. Doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada beliau dan memberikan kesembuhan yang syifaan la yughadiru safar, kata Nabi, yang tidak menyisakan sedikit pun sakit. Dia normal kembali seperti sedia kala. Baik, kemudian ikhwah sekalian, saya mengajak kepada ikhwah, kalau ada yang waktunya lapang pada malam ini untuk datang ke sana menjenguk. Kalau ada yang malam ini bisa, ada waktunya lapang menjenguk, kita sama-sama ke sana. Itulah juga saya ada waktu malam ini. Saya ada waktu malam ini karena besok malam saya mau kembali, jadi tidak ada waktu. Jadi batas waktunya saya dengar sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Mungkin habis sholat isya langsung ke sana bisa tidak ke sana. Kalau ada waktu yang kuat, tidak rombongan ke sana, menjenguk beliau. Dan keutamaan menjenguk orang sakit itu luar biasa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Ma min muslimin ya'udu musliman budwatan," tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit muslim. Di waktu pagi dia datang menjenguk, "Illa salla alaihi sab'una alfalah hatta yusi," kecuali akan berdoa untuknya 70,000 malaikat. 70,000 malaikat berdoa kepada kita yang menjenguk sampai, kalau dia datang waktu pagi sampai sore. Sampai sore 70,000 malaikat mendoakan dia. Wa in ada mu'asyiyan, kalau dia menjenguknya di waktu sore, salla alaihi sab'una alf malak hatta yusbiha. Maka 70,000 malaikat bersalawat, berdoa untuknya kebaikan sampai waktu pagi. Jadi kalau kita berangkat, masya Allah berangkat malam ini, ya, mulai dari berangkat didoakan kita oleh 70,000 malaikat, sampai kita tidur, kita pulang tidur, didoakan terus. Sampai kapan? Sampai pagi selesai. Sampai pagi baru selesai didoakan untuk 70,000 malaikat. Dan di sini yang berdoa siapa? Bukan wali, bukan kiai, tapi yang berdoa adalah malaikat. La ya'sunallaha ma amara, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Makhluk yang suci berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada kemungkinan yang sangat besar doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan, wa kana lahu khariqun fil jannah, dan orang yang selalu yang menjenguk orang yang sakit itu akan mendapatkan buah-buahan di surga yang dia petik dengan mudah. Mendapatkan buah-buahan di surga dia petik dengan sangat sangat mudahnya. Tidak perlu pakai panjolok, ya, langsung di depan dipetik apa saja di buah-buahan itu. Masya Allah, nikmat, ya. Ustaz, apakah hadis ini berlaku kalau dapat bawa, harus bawa amplop? Tidak harus, ya, karena di situ tidak ada, ya, dia membawa amplop tidak ada, membawa bantuan tidak ada, sekedar dia datang menjenguk saudaranya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memberikan kesabaran kepada saudara kita, itu dibutuhkan, memberikan hiburan kepada saudara kita, menyabarkan dia dan mendoakan supaya Allah segera menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kalau ada yang bisa diberi, bagus. Ya, karena itu bentuk apa? Ta'aruf dan birri wa taqwa. Itu bentuk apa? Meringankan beban saudara yang telah kita sebutkan di sekitar tadi. Maka, kita sekalian, kalau ada sebentar yang mau berangkat, kita berangkat langsung. Ya, jangan sampai lama-lama, segera kita berangkat, karena batas waktunya hanya sampai jam 9 saja. Wallahu a'lam bishawab. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك